Ramina nama seorang dara yang sedang dimabu asmara. Ia berdendang bersenandung riang. Ramina, ia sedang mabuk cinta. Sedang mabuk cinta.